Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yirda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazidah amma ba'd. Faya ma'asyiral ikhwa rahimani wa rahmakumullah. Telah kita sebutkan dalam pembahasan yang sebelumnya, bab yang disebutkan oleh Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah, yang selayaknya difahami oleh mereka para tulabul ilm, yaitu bab seputar al-badzadzah, kelusuhan di dalam berpakaian dan berpenampilan. Ini termasuk dari keadaan mereka para ruwatul hadis pada zaman salafun salih. Sekian banyak kisah-kisah yang mungkin pernah kita dengarkan perihal keadaan mereka para ruwatul hadis pada zaman salafun salih, tatkala mereka menimba al-ilm. Mereka lebih mementingkan al-ilm dibandingkan ad-dunya, sehingga mereka tidak memperhatikan penampilannya, bahkan mereka tidak memperhatikan keadaannya, tidak menghiraukan rasa lapar yang ada di perutnya, karena himmah semangat mereka hanya mendapatkan hadis yang bisa mereka dapatkan dari mereka para ruwatul hadis. Ini termasuk dari kebiasaan mereka para salafun salih. Bahkan sebagian mereka menyebutkan man talabal haditha aflas, barang siapa yang mencari hadis, muncul semangatnya untuk menimba al-ilm, muncul semangatnya untuk kemudian menekuni al-ilm, maka sebagian mereka menyebutkan aflas, maka sungguh dia akan menjadi seorang yang bangkrut. Karena kapan seorang mencintai al-ilm, maka ia tinggalkan semua dari perkara-perkara yang menghalangi dirinya dari ilmu tersebut. Kalau semisal dalam perkara pekerjaan, maka dia tinggalkan pekerjaannya. Kalau semisal dalam perkara-perkara urusan dunia, terdapat dua pilihan, menjadi seorang yang kaya atau memiliki al-ilm, maka dia tinggalkan kekayaan tersebut dan dia memilih al-ilm. Terkadang dengan semangatnya seseorang di dalam mempelajari al-ilm menyebabkan dia mendapatkan kerugian. Kita saja bisa merasakan kebenaran yang disebutkan oleh perkataan sebagian salaf tersebut, man talabal haditha aflas, yang seyokiannya para pedagang-pedagang merasakan ramainya para pembeli di hari Ahad, namun ternyata tatkala datang atau tiba salah satu dari para asatidah yang mengadakan daurah sebagai misal, maka dia tinggalkan urusan bisnisnya. Ia lebih memilih untuk kemudian menghadiri acara daurah tersebut dibandingkan menggeluti perkara-perkara dunia. Ataukah bahkan dalam urusan-urusan menunaikan perkara yang wajib saja demikian. Seorang yang bekerja harus menghentikan aktivitasnya tatkala mendengarkan azan berkumandang. Seorang pekerja terkadang dia tinggalkan pekerjaannya disebabkan karena menginginkan untuk mendapatkan al-ilm. Ia harus meminta izin kepada atasannya, meminta keringanan untuk bisa menghadiri acara tersebut kepada atasannya dan yang semisalnya. Nah, dan yang lainnya dan yang lainnya. Sehingga sebagian salaf menyebutkan man talaba al-haditha aflas. Bahkan dinukilkan oleh Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah perkataan Yahya bin Yaman rahimahullah, telah kita sebutkan perkataan beliau pada pembahasan yang sebelumnya. Beliau mengatakan ahdi bil hadis la yatlubuhu illa mukharraqu thawbi. Janjiku terhadap seseorang yang mencari hadis adalah tidak ada seorang pun yang mencari hadis tersebut melainkan dia adalah seorang yang robek pakaiannya. Menunjukkan mereka adalah seorang yang lusuh penampilannya, tidak memperhatikan pakaiannya. Yang ia perhatikan adalah hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini tentu sebagai pelajaran yang berharga kepada kita para thullabul ilm. Hendaklah kita bersabar pada keadaan-keadaan yang Allah azza wa jalla takdirkan kita berada di atasnya. Dan lebih memilih untuk kemudian memiliki sifatul qana'ah, az-zuhud dalam urusan-urusan dunia. Lebih mengedepankan al-ilm dibandingkan perkara dari perkara-perkara ad-dunya. Asy-Syaikh Muqbil bin Hadi al-Wadi'i rahimahullah, beliau pernah memberikan satu nasihat kepada para murid-muridnya. Beliau mengatakan fa inni ansahu 'ala tullabil ilmi ay yasbiru 'ala al-faqr fa innahu halatan ikhtarahu Allah li nabiyhi sallallahu alaihi wasallam. Syekh Muqbil bin Hadi al-Wadi'i rahimahullah beliau mengatakan saya memberikan nasihat kepada semua para penimba al-ilm untuk mereka bersabar terhadap kefakiran. Tentulah dalam urusan makan berbeda dengan keadaan kebiasaan rutinitasnya ketika ia bersama dengan keluarganya, ia sabar. Dalam urusan pakaian juga demikian, yang biasa di rumah sang ayah atau sang ibu menyetrika pakaiannya, maka ketika dia mempelajari al-ilm dia tidak begitu menghiraukan urusan-urusan tersebut. Sehingga ia bersabar terhadap kefakiran, dan beliau menambahkan fa innahu halatan, karena sesungguhnya kefakiran adalah satu keadaan yang Allah azza wa jalla pilihkan kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Rasul kita sallallahu alaihi wasallam, Allah azza wa jalla hidupkan beliau di atas kefakiran, dan beliau lebih memilih untuk berada di atas kefakiran tersebut dibandingkan berada pada satu kekayaan sebagaimana kekayaan yang dimiliki oleh mereka para ahli dunia. Di sini saya akan menambahkan penjelasan lebih lanjut tentang syarah dari hadis innal bazazata minal iman, sesungguhnya kelusuhan dalam berpenampilan berpakaian termasuk dari iman. Penjelasan yang bermanfaat dan semakin memperjelas bagi kita tentang maknanya dari Syekh Al-Allamah Al-Albani rahimahullahu taala. Dalam salah satu kesempatan Syekh Al-Albani rahimahullah ditanya tentang bagaimana cara kita bisa memahami hadis innal bazazata minal iman, dalam keadaan di sana terdapat firman Allah azza wa jalla yang berbunyi qul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi wattayyibati minar rizq. Katakanlah siapakah yang mengharamkan perhiasan-perhiasan Allah azza wa jal yang Allah berikan kepada para hamba-hambanya dari kalangan kaum mukminin. Wattayyibat dalam perkara-perkara kebaikan juga demikian, berupa rizki yang dirizkikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya dalam ayat ini memberikan makna ingkari, pengingkaran dari sisi Allah Azza wa Jal, yang menunjukkan tidak ada seorang pun yang melarang seseorang mukmin untuk ia memiliki perhiasan dari perhiasan-perhiasan ad-dunya. Demikian pula dengan hadis Nabi alaihi salatu wasalam, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla adalah zat yang maha indah, jamil. Wa yuhibbul jamal, dan mencintai hal-hal yang indah. Hal-hal yang indah itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan termasuk keindahan adalah dalam bab berpenampilan. Dalam bab berpenampilan ini dianjurkan agar seorang memperhatikan keadaan tubuhnya. Diperhatikan mandinya, ya kan? Jangan menjadi seorang santri yang jorok. Yang mandi jarang-jarang, kalaupun mandi seperti mandinya seekor bebek. Hanya sekedar guyur-guyur, tapi keringatnya belum disabun. Kalau semisal kita sholat di samping santri kita yang masih kecil, namanya santri-santri kita ini variatif umurnya, banyak yang masih kecil, ternyata baunya masya Allah, wangi campur aroma natural. Antum panggil, antum nasihati, dek, bau ini kayaknya belum mandi. Sudah mandi mi? Ya mungkin periksa kaosnya, jangan-jangan sepekan belum dicuci. Padahal kemarin baru main futsal, main sepak bola juga tiap sore. Bisa dibayangkan seperti apa aromanya. Tapi sudah pakai parfum nih, parfumnya mahal lagi. Aroma parfum semahal apapun, kalau semisal pakaiannya bau atau dari dalam tidak dibersihkan, tidak bermanfaat. Tidak bermanfaat. Ini dinasihati. Inna Allah jamil yuhibbul jamal. Naam. Al-Syekh Al-Albani rahimahullah beliau menyatakan, "Na'am, ma fihi ta'arud." Pada keterangan beberapa hadis ini tidak ada makna yang bertentangan antara satu dengan yang lain. "Li'anna al-maqsuda anna al-muslima la ya'tadu hayatan mu'ayyanatan min ar-rafahiyyati." Karena yang dimaksudkan di dalam hadis ini adalah selayaknya seorang muslim tidak membiasakan dirinya pada satu keadaan tertentu dari kemewahan. Pakaiannya semuanya mewah, dari kolan suahnya, pecinya, hingga sendalnya. Terus menerus demikian keadaannya, dan keadaannya terus demikian, seakan-akan menjadikan yang demikian sebagai satu keharusan. Pakaian gak disetrika, marah. Baju kalau semisal tidak mahal, emosi. Sendal kalau semisal tidak bermerek, ya marah dia. Ini tidak demikian yang disyariatkan di dalam al-Islam, diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fal badzatu min al-iman. Maka di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyebutkan bahwasanya kelusuhan, yakni maksudnya adalah berpenampilannya seseorang muslim dengan pakaian yang lusuh, dengan pakaian yang biasa, yang sederhana, ini termasuk dari iman. Termasuk dari iman. Naam. Faya subhanallah, para ulama kita, para asatidah kita adalah mereka para orang-orang yang menerapkan perkara tersebut. Ya kan? Dilihat pakaiannya bagus, tapi ternyata kaosnya biasa saja, sirwalnya biasa saja, biasa, tidak ada yang lebih dari dirinya. Naam. Al-badzatu min al-iman, tidak kemudian mengharuskan dari semua barang-barang yang dimiliki harus mahal, dari yang di ujung rambut hingga di ujung kuku semuanya serba mewah. Ini tidak demikian. Ayat maksudnya kata beliau rahimahullahu taala, la tastankir, anta tabazzad, janganlah kamu mengingkari dirimu, tidak menyukai dirimu untuk kemudian engkau berpenampilan sebagai seorang yang badhi, yang lusuh, yang biasa. Jangan kau ingkari. Artinya lakukanlah. Kalau semisal engkau kaya, maka lakukan. Maka lakukan innal badzata minal iman. Jangan kemudian dengan kekayaannya terus menerus ia bermewah-mewahan di dalam bab berpakaian. Ini yang dimaksud oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Idza sahha ta'bir, bila mana dibenarkan untuk kita mengungkapkannya, maksudnya adalah ahyanan, pada keadaan-keadaan tertentu. Jangan terus-menerus. Pada satu keadaan engkau mengenakan pakaian, mata yassara laka taratan thiyaba jamilatin wa taratan thiyaba rusatin. Terkadang engkau mengenakan pakaian yang indah, yang mewah, yang bagus, namun terkadang engkau juga mengenakan pakaian yang rusah, yang biasa. Yang biasa. Hatta yatamakkana al-muslimu min ayyu yasira hayatahu fi halati dhanki wa halati sa'ah. Hingga akhirnya di antara hikmahnya, kata beliau rahimahullahu taala, seorang muslim bisa untuk menjalani semua kehidupan-kehidupannya nantinya, baik dalam keadaan sempit atau dalam keadaan lapang. Ya, terbiasa nantinya. Ya, terbiasa. Mungkin sekarang ayah kita sebagai seorang yang kaya membelikan pakaian kepada kita, pakaian-pakaian yang mewah. Tidak ada pakaian yang murahan. Kalau semisal terus-menerus kita dimanja dengan keadaan yang seperti ini, kita terus berupaya mengilzam, mewajibkan bagi diri kita untuk tidak berpakaian kecuali dengan pakaian yang mewahnya. Tidak ada keinginan mengenakan pakaian yang badhi, yang lusuh. Maka dikhawatirkan nantinya kemewahan tersebut akan menyebabkan dirinya tatkala dalam keadaan miskin, dalam keadaan bangk, tertimpa musibah, kemiskinan, dan yang semisalnya, dia tidak kuat untuk menjalaninya. Dia tidak kuat. Terbiasa kaya, makanya saling keluh kesah. Nah, ini si fulan nyantri tapi sebentar, ketika ditanya alasannya, ternyata dia terbiasa dengan kemewahan. Ia tidak sabar makan seadanya, ia tidak sabar melihat pakaiannya lusuh yang biasa disetrikakan, tidak disetrikakan, yang terbiasa dimanja oleh orang tuanya. Ini terjadi ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Terkhusus pada sebagian penjelasan hadis ini lebih diperhatikan terkhusus di kalangan mereka para nisa, para wanita-wanita al-muslimah. Ini juga diperhatikan untuk mereka, sekaya-kayanya mereka, sekaya-kayanya keluarganya, untuk sesekali dia memperhatikan hadis innal badzata minal iman. Jangan kemudian akhirnya kita sebagai orang tua terlalu memanjakan anak-anak kita dalam perkara berpakaian, dalam perkara makannya dan minumnya, dalam urusan-urusan sarana-sarana dunia. Akhirnya anak-anak kita nantinya pada satu keadaannya akan close, akan lari dari menerima hakikat kenyataan yang sebenarnya. Lari dia. Cenderung terhadap perkara dunia. Dia lari. Ini ma'asyarakat ikhwar rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Ini poin penting yang perlu untuk kemudian kita bersama memperhatikannya. Sehingga dari penjelasan yang disebutkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala, maknanya adalah ahyanan, pada kali waktu kita berpenampilan boleh mengenakan pakaian-pakaian yang mewah, yang indah, namun pada kali waktu jangan kita kesampingkan, jangan pula kita ingkari untuk mengenakan pakaian-pakaian yang biasanya. Kita ingat sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu, seorang sahabat Rasul yang kaya dan berharta, yang banyak kekayaannya. Namun diriwayatkan tatkala beliau bersama dengan para budak-budaknya, ini tidak bisa dibedakan antara mana tuannya dan mana budaknya, karena dari sisi penampilannya sama. Demikian pula Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga beliau rahimahullah ta'ala melanjutkan, idza wada'ta fi tafsirika lil hadits alladhi sa'alta anhu, bila engkau hendak menerapkan pentafsiran hadis ini dengan hadis yang kau tanyakan, al-bazazatu minal iman, al-qayyidul ati, tafhamul jama'a baina nususil bazaza minal iman ahyanan, hadha huwa taufiq. Engkau akan bisa mengkhususkannya dengan penjelasan yang tadi kita sebutkan, dan akan bisa memahami untuk bisa mengumpulkan nas-nas tersebut tanpa ada pertentangan antara satu dengan yang lain. Hadis ini tidak bertentangan dengan hadis innallaha jamilun yuhibbul jamal, tidak bertentangan dengan firman Allah azza wa jalla, qul man harrama zinatallahi allati akhrajal ibadihi wat thayyibati minar rizq. Namun yang tercela bila seseorang ia terus-menerus berupaya agar mengilzam, mewajibkan dirinya untuk terus berada pada kemegahan, namun sekali-kali perlu untuk kemudian dia mengenakan pakaian yang biasa. Yang semena dengan hadis ini adalah hadis yang lainnya yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, iyaya wa tana'um fa inna ibadallahi laysu bil mutana'imin. Syekh Al-Albani rahimahullah belum menyebutkan yang semisal dengan penjelasan ini adalah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, hati-hatilah engkau dari bernikmat-nikmat dengan urusan-urusan dunia. Hati-hati, jangan terlalu bernikmat-nikmat dengan perkara-perkara dunia. Fa inna ibadallah, karena sesungguhnya para hamba-hamba Allah azza wa jall adalah laisu bil mutana'imin, bukan mereka orang-orang yang bernikmat-nikmat dengan perkara-perkara dunia. Sehingga Rasulullah SAW memberikan nasihat kepada Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil. Jadilah engkau ketika hidup di alam dunia ini adalah sebagai seorang yang gharib, yang asing, atau melewati satu jalan. Tidak menunjukkan bahwasannya kecenderungan hati seorang muslim adalah terhadap urusan-urusan dunia. Ia ingin merasakan semua kenikmatan dari kenikmatan-kenikmatan dunia, dan dia melupakan untuk kemudian merasakan kegetiran dari kegetiran-kegetiran yang dirasakan oleh seorang tatkala hidup di alam dunia. Sehingga hadis ini nampak jelas sekali, karena di dalam hadis ini secara zahir memang memberikan makna yang bertentangan dengan ayat yang tadi disebutkan, qul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi wat-thayyibati minar rizq, dengan hadis innallaha jamilun yuhibbul jamal. Maka dengan penjelasan yang tadi kita sebutkan, kita akan bisa mengkompromikan dua nas tersebut dan memahami nas ini dengan beberapa penjelasan yang tadi kita sebutkan memiliki dua makna. Makna yang pertama adalah mentafsirkannya dengan pentafsiran hadis innal bazazata minal iman, yaitu maksudnya adalah Rasulullah alaihi salatu wasalam melarang seorang muslim untuk terus menerus merasakan kenikmatan dari kenikmatan-kenikmatan dunia. Sekali-kali berpenampilan selayaknya sebagai seorang yang fakir. Naam. Seorang anak yang terlalu dimanja terkadang dalam urusan makan saja sulit. Tidak mau makan kecuali makanan-makanan yang berkelas. dikasih ayam tepung enggak mau, maunya ayam KFC. Nah, Maxi. Dikasih makanan yang biasa tidak mau. Ini ada martabak, tapi martabak Indomie ini. Waduh, enggak biasa saya makan, biasanya makan Pizza Hut. Nah, Pizza Hut-nya para santri sekedar Indomie saja campur telur, ya kan? Campur telur itu sudah zen itu. Kayak pizza. Tapi sebagian mengatakan enggak biasa. Biasanya pizza. Nah, tidak demikian. Sekali-kali diajarkan apa namanya? Al-badadah, kesederhanaan di dalam perkara-perkara dunia. Terkhusus sekali lagi para al-banat, para putri-putri kita sangat-sangat ditekankan. Nah, khawatir nanti kaget ketika nikah. Ini nasihat diingat-ingat oleh kepala-kepala kita masing-masing, khawatir kaget. Ketika nikah biasa dimanja dalam urusan pakaian, sebelum nikah terlalu dimanja dalam urusan pakaian. Dimanja. Bi, minta belikan pakaian, Bi. Loh, yang kemarin kan ada. Pengen yang baru, dimanja. Bi, makanannya kurang enak. Mi, makanannya kurang sedap. Ya nanti gampang. Abi akan mengirim makanan yang paling enak. Mau apa? Dituruti semuanya. Ini tidak demikian. Sehingga pelatihan di pondok pesantren untuk kemudian merasakan gaya hidup yang berbeda drastis dengan keadaan rumahnya, ini tidak diperhatikan oleh sebagian para wali-walinya. Yang seharusnya di pondok pesantren mereka mempelajari tidak hanya al-ilm, namun yang tak kalah pentingnya dipelajari oleh mereka para santri-santriwati kita adalah kesederhanaan di dalam bergaya hidup ketika mereka hidup di alam dunia. Kesederhanaan dalam urusan makan, kesederhanaan dalam urusan berpakaian, kesederhanaan dalam urusan keadaan yang terkadang telat, uang sangunya, terkadang tidak, terkadang habis dipakai, terkadang sedikit, terkadang banyak. Ini kalau semisal tidak diperhatikan, sangat-sangat dikhawatirkan nantinya mereka akan menjadi seorang yang kaget ketika menjalani roda rumah tangga dengan suaminya. Sehingga sebagian orang-orang Arab mewanti-wanti untuk kemudian seorang, ini kita potong, tidak saya lanjutkan. Sehingga makna yang pertama dari makna hadis Nabi alaihi salatu wasalam, iyyaka wal mutana'imin fa inna 'ibadallahi laysa minal mutana'imin. Penafsiran yang pertama seperti penjelasan hadis innal badazata minal iman. Ataukah pentafsiran yang kedua yang disebutkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala adalah al-mubalaghatu fitana'um, berlebih-lebihan tatkala merasakan kenikmatan dari kenikmatan-kenikmatan ad-dunya. Kulu washrabu wa la tusrifu innallaha la yuhibbul musrifin. Nah, makanlah dan minumlah namun tidak berlebih-lebihan. Wa la tubadzir tabdzira innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Sehingga fal khulasa dari penjelasan yang dijelaskan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, hadis yang bermakna innal badzata minal iman adalah hadis yang terdapat asarnya dari Nabi alaihi salatu wasalam, dan maknanya seperti yang ditafsirkan dan jurukan agar seorang tidak terus-menerus merasakan kemegahan dalam urusan dari urusan-urusan ad-dunya. Kita lanjutkan nomor yang ke-208. Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullahu taala menyebutkan dengan sanadnya hingga ke seorang rawi yang bernama Abdullah bin Ahmad bin Hanbal anak dari al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala. Sa'altu abi an Abdullah bin Dawud al-Khuraibi, kata Abdullah putra dari al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, saya bertanya kepada ayahku tentang keadaan Abdullah bin Dawud al-Khuraibi. Beliau rahimahullahu taala menjawab, ya bunayya, kana rajulan lahu hay'ah, wahai anakku, sesungguhnya beliau adalah seorang yang memiliki kewibawaan, memiliki hay'ah. Faqultu lahu, memiliki afan hay'ah, keadaan yang khusus yang dibedakan dengan yang lain. Faqullahu ya bunayya abah wa ma kanat hay'atuhu, maka saya bertanya wahai ayahku seperti apa keadaannya yang terlihat berbeda dengan selayaknya orang-orang selainnya. Beliau menyatakan, kana qamisuhu muqabbaban, gamisnya ini muqabbab. Muqabbab itu artinya tidak terlalu menjulur, pertengahan. Nah. Kemudian pada asar yang ke-209 Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah menyebutkan dengan sanadnya hingga ke Abu Ma'mar rahimahullah. Beliau menceritakan tentang satu riwayat dari ayahnya, ja'a rajulun ila ini anak tidak bisa bacaannya mungkin Mas'ar, datang salah seorang kepada Mas'ar atau Mus'ir, antum bisa lihat, wa ana indahu wa alaihi thiyabun syiyad, saya berada di sisinya dalam keadaan dia mengenakan pakaian yang bagus. Faqala, maka Ma'mar mengatakan, anta min ashabil hadis, apakah kamu ini termasuk dari ashabil hadis? Qala, maka lelaki ini mengatakan na'am, benar. Faqala Mus'ir, maka berkata Mus'ir atau Mus'ir, laisa hadza min alati ashabil hadis, ini bukan termasuk dari pakaian-pakaian yang mereka para ashabil hadis, kata beliau rahimahullah. Man talab al haditha falyataqashshaf wal yamshi hafiyan, barang siapa yang mencari hadis maka hendaklah dia mengenakan pakaian-pakaian yang lusuh, atau melusuhkanlah dirinya, lusuhkanlah keadaannya. Wal yamshi hafiyan, dan berjalanlah dalam keadaan hafian, tidak mengenakan sendal. Artinya menunjukkan kelusuhan, kesederhanaan. Ini termasuk dari sifat, dari sifat-sifat mereka para ahli hadis, para ruwatil hadis pada zaman salafun salih. Sehingga ketika ada salah seorang yang berpakaian bagus kemudian menyebutkan bahwasanya dirinya termasuk dari ashabil hadis, maka sebagian di antara mereka mengingkarinya. Kalau semisal pada zaman salaf demikian diingkari, maka terlebih lagi pada zaman-zaman kita saat ini, ya kan? Sampai orang itu tidak bisa membeda-bedakan antara santri dengan yang bukan santri. Masya Allah. Allah Azza wa Jalla memberikan sarana kemudahan kepada kita, terkhusus para salafiyin. Mereka mendapatkan rizki yang tidak Allah Azza wa Jalla berikan kepada orang-orang sebelumnya. Namun terkadang mereka terlalu memanjakan putra-putranya sehingga memberikan semua apa saja yang diinginkan oleh mereka. Sehingga tatkala jalan sama, kok kesannya seperti orang yang kaya ya, mewah. Nah, yang mewah. HP-nya saja enggak mau yang biasa-biasa saja. Celananya juga demikian, pengennya yang mahal, yang bergaya, yang bergaya. Pecinya apalagi, jamnya apalagi, sendalnya jangan ditanya. Sendalnya jangan ditanya. Bergaya, berjalan dengan gayanya. Nah, ini ketika ditanya, anaknya siapa ya? Mungkin anaknya seorang pengusaha. Ataukah mungkin dia seorang mahasiswa dari kalangan orang-orang yang konglomerat. Nah, yang konglomerat, bukan konglomerat. Sehingga terlihat beda dengan layaknya orang-orang yang fakir. Penilaian kita terkadang demikian. Tapi ketika ditanya, oh ini saya santri. Santri dari mana? Dari sana. Ya Masya Allah. Apalagi kebiasaan gonta ganti baju. Ya kan? Saya pernah mendengarkan kebiasaan para santri-santri di daerah yang sebelumnya, katanya baru pakai baju sebentar saja sudah dipakai untuk main sepak bola. Tidak mau nyuci, langsung dibuang. Minta baju lagi yang baru sama abinya. Dikasih. Nah, dikasih. Sehingga selama sebulan terkumpul sekian pakaian-pakaian yang mewah. Bukan pakaian-pakaian yang biasa. Dari yang haromainya, dari yang asilnya. Ya kan? Iya apa iya? Iya kan? Nah, dibuang. Padahal masih bagus. Masih bagus. Tidak mau pakai disebabkan karena kotor sedikit. Tidak mau pakai disebabkan karena ada robekannya sedikit. Tidak mau pakai disebabkan karena malas nyuci. Ataukah alasan-alasan yang lain. Nah, ini mungkin menjadi perhatian bagi para aulia, para wali-wali santri untuk memperhatikan penjelasan hadis innal badzata minal iman. Sekali-kali dikasih pakaian yang biasa. Dan jadi jangan kemudian nantinya disalahkan ustadznya. Ustadz, semenjak kajian kemarin saya dikasih abi saya pakaian yang biasa ustadz. Jangan diingkari. Latihan. Nah, pakaian yang biasa. Yang dipakai kadang robek, yang dipakai cepat lusuh. Yang kadang kainnya kasar, kaku. Dan yang semisalnya. Nah, ini latihan. Agar kita terbiasa untuk menjalani perubahan-perubahan dari gaya-gaya hidup yang dirasakan oleh setiap muslim. Betapa banyak mereka orang-orang yang terfitnah disebabkan karena tidak tahan untuk merasakan perubahan gaya hidup. Betapa banyak orang-orang yang keluar dari jam'iyah Islamiyah yang diberikan sarana prasarana oleh pemerintahnya, pemerintah Saudiyah. Dari sisi makanannya diperhatikan, sisi muka bulanannya juga diperhatikan. Ketika keluar dari jam'iyah tersebut, mereka lebih memilih untuk bergabung dengan kelompok hizbiyah, kelompok sururiyah dan yang semisalnya. Karena mereka melihat di sana lebih enak, di sana lebih subur, di sana lebih bergaya. Ustadznya saja selfie boleh, ya kan, pakai HP tidak dilarang. Nah, HP yang bagus sudah menjadi kebiasaan. Para akhwat-akhwat berselfie ria di pinggir jalan tidak dilarang. Nah, para santri-santri dengan pakaian-pakaian yang bagus-bagus berselfie ria di jalan-jalan tidak ada pengingkaran karena ustadznya saja selfie, syekhnya saja selfie. Nah, berbeda dengan pondok salaf memiskinkan yang kaya katanya. Memiskinkan yang kaya. Ini perhatikan hadis innal badzata minal iman. Wallahu a'lamu bishawab. Ini insyaallah taala yang bisa saya sampaikan. Wal afu minkum akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa tafaddalu wa hafizakumullah.